ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat MGI TV yang dimuliakan Allah taala, dan sahabat Riyadul Jannah di mana saya berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita berupa keistiqomah yang berbahagia ini. Dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali pada kajian pekanan setiap Senin sore dalam bahasan tentang kitab Sahih Bukhari. Dan kita sedang membahas bab ya, kaum atau ikhwan tetap merupakan bagian ilmu yang sangat penting, yaitu tentang ahkamul haid, hukum seputar haid. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu itu punya urgensi sangat penting berkaitan dengan hukum-hukum ibadah yang wajib diketahui oleh setiap mukmin. Karena tentunya kita mengetahui dari berbagai sisi hukum, terutama untuk seorang wanita, bersucinya berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti membaca Al-Quran, berdiam di masjid, dan hukum-hukum yang lain yang seyogianya bagi setiap mukmin untuk mengetahuinya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas sejumlah hadis yang berkaitan dengan apa yang boleh bagi wanita yang haid dan apa yang tidak boleh bagi wanita yang haid. Tapi sebelum kita menjelaskan hadis seputar itu, kita akan membahas hadis yang telah lalu, yaitu berkaitan dengan nama-nama haid. Imam Bukhari membuat bab, dan bab ini sebagiannya sudah dijelaskan. Qala babu man samma nifasa haidhon. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah telah hadasana al-Makki ibnu Ibrahim. Qala hadasana Hisham an Yahya ibni Abi Katsir an Abi Salamata anna Zainaba ibnata Ummi Salamata hadatsathu anna Ummi Salamata hadatsatha qalat bainama ana ma'a Nabi sallam muttaji'ah fi khamisah idhiddu kan salaltu fa akhadtu siyaba haidati qala anafisti qultu na'am pada'ani fantajatu ma'ahu fil khamilah. Bab orang yang menamakan nifas sebagai haid. Dan di sini Imam Bukhari rahimahullahu taala sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar sedikit tertukar gitu. Jadi artinya kurang tepat membikin judul, tidak sesuai dengan redaksi hadis. Mestinya judulnya adalah bab orang yang menamakan haid sebagai nifas. Tapi Imam Bukhari bab yang menamakan nifas sebagai haid. Jadi mestinya bab orang yang menamakan haid. Jadi orang yang menamakan haid dengan nifas. Imam Bukhari meriwayatkan dengan melalui jalannya Al-Makki Ibnu Ibrahim dari Hisham, itu Hisham Ibn Abdullah Adustuwai, An Yahya Ibni Abi Katsir, An Abi Salamah, bahwa Zainab putrinya Umi Salamah menceritakan kepadanya, bahwa Ummu Salamah menceritakan kepadanya, yaitu kepada Zainab. Beliau berkata, artinya Ummu Salamah salah seorang istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring. Ini berbaring dalam satu mantel atau sejenis tikar yang terbuat dari kain. Dan aku dalam keadaan haid. Jadi dalam keadaan haid. Lalu aku pergi dan mengambil pakaian haidku. Jadi beliau mengambil pakaian haidku katanya. Lalu Nabi SAW bersabda, Anafisti, apakah engkau sedang nifas? Kultu na'am. Maka aku mengatakan iya. Pada ani, maka beliau memanggilku. Fantaja'tu ma'ahu fil khamilah. Lalu aku pun berbaring bersamanya dari satu mantel. Jadi di sini Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur berdua atau rebahan, dalam bahasa lain karena belum tidur, berdua dengan Nabi sallam dalam satu mantel atau dalam satu tikar. Nah, dari hadis ini bahwa syariat menamakan haid dengan beberapa nama. Jadi dalam bahasa syariat haid itu ada beberapa nama. Nama yang pertama, haid itu dinamakan juga dengan nifas. Jadi Nabi SAW menamai haid dengan nifas. Walaupun nifas dengan haid banyak sisi persamaannya, tetapi ada sisi perbedaannya. Jadi ada beberapa hukum yang berbeda antara nifas dengan haid. Sisi hukum persamaannya, sebagaimana nanti akan diungkap, tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat, tidak boleh berjima selama nifas seperti selama haid. Tapi salah satu perbedaan antara hukum nifas dengan hukum haid, bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh ditalak. Tetapi wanita yang sedang nifas sah ditalak. Artinya boleh ditalak. Jadi talaknya tidak dianggap talak bid'ah. Ya. Nama lain dari nama haid yang ada dalam istilah syariah itu adalah At-tamsu. Kemudian al-iraku. Kemudian al-ikbar. Kemudian ad-dhahak. Kemudian al-i'sar. Itu nama-nama haid. Jadi nama-nama haid yang ada di dalam syariat Islam. Artinya dalam kitab fikih dan dalam sejumlah hadis itu diberikan nama selain nama haid. Ya. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai haid dengan nifas. Jadi menamai haid dengan nifas. Yang memiliki makna bahwa hukum nifas mendekati hukum haid. Jadi hukum nifas seperti hukum haid. Dari sisi tidak boleh sholat selama nifas, tidak boleh berpuasa selama nifas, dan tidak boleh berjima selama nifas. Berikut hukum-hukum yang lainnya seperti diam di masjid dan yang lainnya. Di dalam hadis ini pun menjelaskan satu poin penting, nanti akan diulangi dalam bab haidnya, bahwa wanita yang sedang nifas itu badannya suci. Jadi wanita yang sedang nifas badannya suci, keringatnya suci. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidur bersama dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Jadi beliau ini sedang haid. Akan tetapi tentunya hukum haid dalam hukum nifas. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang sedang haid itu jasadnya suci, fisiknya suci, keringatnya adalah suci. Ya. Sebagaimana kita akan bahas dalam hadis-hadis berikut ini. Ya. Kita bacakan lagi hadisnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babu ghasril haidi ra'sa zaujiha wa tarjilihi. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadasan Abdullah bin Yusuf. Qala hadasana Malik an Hisham ibn Urwah an abihi Urwah ibn Zubair. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kuntu urajilu ra'sa Rasulullah sallallahu wa ana haidun. Waqala li rahimahullah ta'ala hadasan Ibrahim ibn Musa. Qala akhbarana Hisham ibn Yusuf. Anna akhbarahum. Qala akhbarana Hisham an Urwah. Annahu su'ila. Atakhdimuni al-ha'idu. Awa tadnu minni al-mar'atu wahiyya junub. Qala Urwah kullu dhalika alayya hayyin wa kullu dhalika tahdumuni wa laysa ala ahadin fi dhalika ba's. Akhbaratni Aisyah annaha kanat turajjilu ta'ni ra'sa Rasulullah sallam wa hiya haidun. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idin muzawirun fil masjidi yudni laha ra'sahu wa hiya fi hujratiha qaturajiluhu wa hiya haidun. Nah, ini kita bahas apa yang boleh bagi wanita yang sedang haid. Jadi ada sejumlah hadis yang menjelaskan apa yang boleh bagi wanita yang sedang haid. Bab wanita yang haid mencuci kepala suaminya. Jadi bab wanita yang sedang haid mencuci kepala suaminya. dan menyisir rambutnya. Jadi bab seorang wanita atau seorang istri yang sedang haid mencuci kepala suaminya dan menyisir rambutnya. Kemudian Imam Bukhari mengetengahkan dua hadis. Hadis yang pertama yaitu dari jarannya Abdullah bin Yusuf At-Tinisi. Hadasana Malik dari Imam Malik, itu Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas, salah satu dari imam yang empat. Dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya itu Urwah bin Zubair. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, aku menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan aku sedang haid. Jadi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyisir rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada riwayat yang kedua dikisahkan tentang seseorang yaitu yang bertanya kepada Urwah ibnu Zubair. Jadi ada seseorang datang kepada Urwah, apakah wanita yang haid boleh berkhidmat kepadaku? Artinya berkhidmat melakukan hal-hal yang sifatnya membantu diriku, ya, mungkin menyiapkan makanan, mencucikan baju, ya, menyediakan air minum dan yang lainnya. Dan bolehkah mendekat kepadaku wanita yang sedang junub? Artinya di sini junubnya karena haid. Maka berkata Urwah, hal itu bagiku adalah hal yang sepele. Artinya hal sepele tidak mengapa. Semua itu artinya seorang istri yang sedang haid berkhidmat kepada suaminya, menyediakan air minum, mencucikan baju, mendekati diriku, maka itu tidak mengapa, katanya. Kenapa, kata beliau? Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah menceritakan kepadaku bahwa beliau, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menyisir rambut Rasulullah SAW sedangkan dia sedang haid. Dan waktu itu, artinya beliau menyisir Nabi SAW dalam kondisi Nabi SAW mengeluarkan kepalanya, artinya bahasa Sunda menololkan kepalanya, karena Nabi SAW di masjid, Aisyah di kamarnya, sedangkan masjid dengan rumah Nabi SAW itu menyatu begini, jadi mengeluarkan kepalanya di jendela. Beliau yaitu Nabi SAW mengeluarkan kepalanya untuk Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan Aisyah berada di kamarnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyisir rambutnya, itu rambut Nabi SAW, sedangkan beliau sedang haid. Sedang haid. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bab ini Imam Bukhari menjelaskan bab seorang istri yang sedang haid mencuci rambut suaminya dan menyisirnya. Ya. Bab ini dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan beberapa hukum. Jadi untuk menjelaskan beberapa hukum penting tentang wanita yang sedang haid. Pertama, bahwa syariat Islam tentang wanita yang haid itu menyelisihi dua ahlul kitab. Jadi menyelisihi tentang dua ahlul kitab. Pertama, menyelisihi orang-orang Yahudi. Di mana orang-orang Yahudi itu bersikap khusus kepada wanita yang sedang haid, yaitu tidak boleh berkumpul dengan wanita yang haid atau wanita yang haid dikucilkan. Tidak boleh berada di rumahnya, tidak boleh berada satu majelis dengan suaminya. Jadi dikucilkan wanita yang sedang haid itu. Tidak boleh makan bersama, tidak boleh berkhidmat. Artinya wanita yang sedang haid tidak boleh berkhidmat kepada suaminya, akan dikucilkan. Nah, maka Islam datang dengan syariat yang menyelisihi mereka, yaitu wanita yang sedang haid boleh berkumpul dengan suaminya dan wanita yang haid tidak dikucilkan. Nah, itu pada pokoknya. Sedangkan orang-orang Nasoro itu membolehkan wanita yang sedang haid dijima suaminya. Maka Islam pertengahan antara dua ahlul kitab, Yahudi dengan Nasrani. Dengan itu agama Islam dinamakan dengan agama wasitiyah, agama pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum umatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi pertengahan antara yang gulu dengan yang jaf. Jadi antara yang berlebih-lebihan dalam bersikap kepada wanita yang haid sehingga tidak boleh berkumpul, tidak boleh berada di sekitarnya, sedangkan orang-orang Nasoro membolehkan berjima. Maka dalam Islam yang dilarang berjima, tapi bergaul boleh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada hadis ini juga menjelaskan secara tersirat dalam hadis ini bahwa jasad fisik wanita yang haid itu suci. Jadi jasad fisik wanita yang haid adalah suci. Bagaimana kita bisa mengambil pendalilan bahwa wanita yang haid itu suci? Pertama, karena Aisyah radhiyallahu taala anha memegang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyisirnya. Jadi beliau memegang rambut Nabi sallam dan memegang tentunya jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka secara otomatis menunjukkan bahwa jasad wanita yang haid adalah suci. Jadi jasad wanita yang haid itu suci. Ya. Termasuk apa? Ya semuanya, keringatnya dan segalanya suci wanita yang haid itu. Kemudian yang ketiga, yang pernah kemarin ada pertanyaan ya, dan berkali-kali juga ada pertanyaan di acara Assalamualaikum Ustadz, bahwa wanita yang haid boleh beraktivitas gitu. Jadi wanita yang haid boleh beraktivitas. Ya. Aktivitas apa? Ya seperti memasak, berkhidmat kepada suami, apa? Menyediakan makanan, menyediakan minuman, menyediakan pakaian untuk suaminya. Dalam arti kalau seorang wanita memegang pakaian suaminya itu tidak menjadi najis pakaian suaminya. Gitu. Tetap dalam keadaan apa? Suci gitu. Ketika seorang wanita yang haid memasak, maka pasakannya tidak jadi najis. Gitu. Tetap dalam keadaan apa? Suci. Ya. Karena dalam permisalan yang disebutkan dalam hadis ini, artinya permisalan itu perumpamaan, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha berbakti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tadi menyisir rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti wanita yang haid itu adalah suci. Dan semua apa yang dilakukannya tidak mengapa. Jadi wanita yang haid beraktivitas tidak mengapa. Melakukan pekerjaan-pekerjaan tidak mengapa, tidak ada yang terlarang. Jadi tidak berarti kalau masak pasakannya punya pengaruh. Termasuk wanita yang haid boleh mencuci pakaian suaminya, boleh mencuci pakaian anaknya. Dan itu tidak punya pengaruh kepada semuanya. Artinya tetap dalam kondisi suci. Dalam kondisi suci, kecuali kalau darah haidnya mengenai pakaian gitu ya. Otomatis ya, karena darah haid adalah najis ya. Tetapi fisik wanita yang haid itu dalam keadaan suci. Itu pokok bahasan dalam hadis ini. Tapi ada sisi-sisi fikih yang lain yang tidak secara khusus berkaitan dengan masalah haid. Jadi ada masalah fikih yang tidak secara khusus berkaitan dengan haid. Yang pertama, dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sedang i'tikaf, jadi orang yang sedang i'tikaf itu tidak batal i'tikafnya kalau ia hanya mengeluarkan bagian dari badannya. Ya, seperti umpamanya orang lagi di pintu tangannya begini gitu ya. Dan di sini Nabi SAW mengeluarkan kepalanya dari masjid lewat jendela yang mengarah ke kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka para ulama fikih mengatakan, ulama hadis, bahwa dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sedang i'tikaf mengeluarkan bagian badannya ya dari masjid itu tidak membatalkan apa? I'tikafnya. Itu tidak membatalkan i'tikafnya. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini pun diambil kesimpulan oleh sebagian para ulama, yaitu menguatkan pendapat bahwa suami bersentuhan dengan istri itu tidak membatalkan wudunya. Jadi ini adalah pendapat ulama Hanabilah, berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah, di mana ulama Syafi'iyah atau Imam Syafi'i berpendapat bersentuhan dengan istri membatalkan wudu. Jadi membatalkan wudu. Nah, di sini bisa diambil kesimpulan bahwa Nabi SAW itu telah mandi dan beliau kemungkinan telah toharoh, telah bersuci. Kemudian beliau mengeluarkan kepalanya, kemudian disisir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya disisir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau tidak berwudu kembali. Hal ini sebagai dalil bahwa suami menyentuh badan istrinya tidak batal wudunya. Dan itu pendapat yang lebih kuat, wallahu taala a'lam. Jadi ada beberapa pelajaran dalam hadis ini. Kemudian pelajaran yang lain dalam hadis ini juga menunjukkan bagian termasuk sunnah. Jadi sunnah adalah itolatu sya'ri wa tarjilihi. Jadi di antara bagian dari sunnah, dan ini lebih afdol itu, bahwa bagi seseorang itu memelihara rambutnya. Jadi sebagian para ulama juga membahas tentang hukum menggundul. Ya, memang menggundul disunnahkan ketika umroh ataupun haji, yaitu yang dinamakan tahalul. Tapi hukum asal rambut itu dipelihara dan disunnahkan untuk disisir, karena Islam mencintai keindahan. Jadi dalam bahasa kita tidak boleh kita membiarkan rambut itu apa tidak rapi. Ya, dalam bahasa kita mungkin gimbal, acak-acakan gitu ya. Itu tidak selayaknya bagi seorang mukmin. Seorang mukmin harus apa? Membiarkan rambutnya. Ya, bahkan disebutkan tentang rambut Nabi Rasulullah, ya, antara dua, ima ila wafrah wa ima ilal mangkib. Bahwa Nabi Rasulullah terkadang memanjangkan rambutnya, dan rambut Nabi Rasulullah terkadang sampai ke telinganya, artinya menutup telinganya, dan terkadang beliau sampai bahunya. Jadi sampai bahunya. Itu adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hanya juga disebutkan dalam hadis yang lain bahwa makruh orang itu berlebihan dalam menyisir. Tapi dianjurkan menyisir, tapi makruh kalau orang itu keseringan menyisir. Artinya sedikit-sedikit menyisir gitu ya. Itu makruh karena ada hadis larangannya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang posisi kita menyisir. Saya mungkin berikan foto ya, tentang posisi menyisir rambut ya. Jadi menyisir rambut itu ya tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah Nabi sallallahu itu menyisir dengan membelah ininya ke sini gitu ya? Membelah ke sini, ini ke sininya kelihatan membelah begini. Atau beliau ya seperti gaya saya gitu ini. Rambutnya ke sini gitu ya. Atau dibelah. Dalam sejumlah hadis dikatakan bahwa beliau membelah ke sini gitu. Jadi membelah. Jadi ke sini membagi dua gitu. Membagi dua ke sini. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai menutup apa telinganya, terkadang sampai ke bahunya, sampai ke bahunya. Itu adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam dilarang, pertama adalah yang dinamakan dengan qaza, yaitu di mana seseorang qaza itu ada beberapa ya, ada yang atasnya dibiarkan, bawahnya dihabisin. Nah, itu terlarang dalam Islam. Kemudian terkadang ada yang digurat-gurat gitu, ala mungkin sebagian pemain sepak bola gitu ya. Itu yang ada yang sebelah, ada yang dibiarkan gitu. Maka itu terlarang dalam Islam untuk laki-laki ya. Untuk laki-laki tidak seyogianya. Tidak seyogianya. Ya. Dan untuk wanita ya itu terlarang untuk menggundul untuk wanita. Tetapi laki-laki ya ada hadis juga yang menyerupai orang-orang Khawarij itu. Orang-orang Khawarij. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyisir, menyisir. Ya, menyisir rambutnya juga menyisir apa? Jenggotnya. Jenggotnya. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa Islam itu mencintai keindahan. Jadi Islam mencintai keindahan ya. Menganjurkan ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membiasakan untuk menyisir rambutnya. Nah, itu sisi fikih yang perlu kita pahami juga. Nah, dari sisi lain bahwa di dalam hadis ini menunjukkan husnul muasyarah baina zauj wa zaujah. Hadis ini juga menggambarkan bagaimana baiknya hubungan suami istri, yaitu hubungan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya, khususnya Aisyah radhiyallahu ta'ala dan semua istrinya. Ya. Dan kita harus senantiasa ingat ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di dalam Al-Qur'an. Coba antum mungkin menelaah dan mentadaburi surah Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dhalika la ayatul liqaumi yatafakkarun. Nah, teman-teman yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pernikahan itu salah satu tujuannya adalah untuk mencari sakinah. Jadi untuk mencari ketenangan, ketenangan jiwa, ketetraman jiwa. Ya. Dan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala istri dan suami itu dengan gambaran sebagai rumah, sukna. tempat tinggal, tempat ketenangan. Dan dalam ayat yang lain Allah menggambarkannya adalah pakaian. Hunna libasun lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian buat mereka. Jadi Allah Ta'ala mengabarkan suami adalah pakaian istrinya dan istri adalah pakaian suaminya. Jadi pernikahan ini adalah bagaikan pakaian, gitu. Digambarkan oleh Al-Quran, ya. Tapi ada tiga hal yang sangat penting dikatakan oleh sebagian para ulama tentang ayat ini. Itu surah Ar-Rum ayat 21 tadi. Kenapa? Karena pernikahan itu seperti syirkah. Dalam bahasa kita mungkin join gitu. Join, syirkah. Lalu bagaimana antara kedua belah pihak bisa menciptakan ketenangan hidup di dalam berumah tangga? Jadi ketenangan hidup dalam berumah tangga. Maka ada tiga komponen penting. Kedua belah pihak, suami dengan istri, bisa menciptakan ketenangan, ketenangan jiwa ketika berumah tangga. Yang pertama, apabila ada mahabbah, apabila ada rasa cinta, gitu. Ya, mahabbah. Oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada setiap lelaki yang akan menikah itu harus melihat dulu wajah calon istrinya, gitu. Karena salah satu mahabbah itu adalah berkaitan dengan sesuatu yang menarik bagi setiap jiwa. Pandur ilaiha, lihat dulu katanya. Karena pernikahan itu harus dibangun di atas mahabbah. Hanya mahabbah ini unsurnya ada empat. Kecantikan, nasab, kekayaan, dan agama. Yang tiga perkara itu bisa sirna dari setiap orang. Kecantikan ada batasannya, harta ada batasannya, nasab juga kadang akan habis, tapi kecintaan adalah mesti dengan agama, gitu. Jadi selama kita menikah tidak ada cinta, maka itu tidak mungkin ada ketenangan jiwa. Sedangkan yang kedua, yang unsur yang kedua, ketenangan itu karena arifu walin warahmah, kelembutan berupa kasih sayang. Maka Nabi SAW mengatakan khairukum khairukum fi ahlihi. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, orang yang paling dermawan kepada istrinya, orang yang paling baik tutur kepada istrinya, itu orang yang paling baik. Sebab kalau antum bersikap baik kepada orang itu tasonuan, karena tujuannya dunia. Mungkin karena relasi kerja, relasi bisnis dan sebagainya. Tapi kasih sayang yang hakiki, kelembutan yang hakiki, orang yang mampu lembut dengan istrinya. Kalau tidak mampu lembut dengan istrinya, maka semua bentuk kelembutan itu palsu. Ya kalau antum tidak mampu lembut kepada istri, sikap lembut kepada orang itu palsu. Itu dibuat-buat saja, gitu. Karena ada sesuatu yang kita inginkan. Ya. Itu unsur yang kedua. Unsur yang ketiga, bahwa ketenangan jiwa dalam berumah tangga adalah dari husnul mu'asyarah, husnul ta'awun. Jadi bagaimana antum mampu bekerja sama, mampu berinteraksi, bermuamalah dengan baik dengan istri. Dan Nabi SAW menggambarkan bagaimana dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana dengan Aisyah radhiyallahu taala anha? Kita mendapatkan sejumlah hadis bagaimana sikap para istrinya dari sisi cemburunya, dari sisi bahwa bagaimana istri-istri Nabi SAW menyiapkan air untuk berwudu, menyiapkan air untuk mandi, menyiapkan handuk. Ini kisah-kisah sekitar Ummu Salamah gitu kan. Dan kisah tentang Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Ini apa? Sikap istrinya itu. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kita lihat di sini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ya menguyur apa rambut Nabi Sallam, dicuci ya. Nabi Sallam mengeluarkan kepalanya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mencucinya. Kemudian setelah itu menyisirnya. Menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita mungkin memasangkan, kalau orang berdasi pasang dasi, kalau orang pakai sepatu dipasangkan sepatunya sama istrinya gitu. Karena keindahan itu, ketentraman itu perlu diciptakan. Dan kita lihat Khadijah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi SAW itu pulang dari Gua Hira mendapatkan wahyu, datang Nabi SAW dalam keadaan menggigil seraya beliau mengatakan jamiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Maka Khadijah radhiyallahu ta'ala menyelimutinya, artinya memberikan kain kepadanya. Kemudian Nabi SAW dalam keadaan gundah, manusiawi, Nabi SAW menceritakan, aku merasa takut jika kaumku akan mengusirku, jika kaumku akan menghardikku. Maka Khadijah radhiyallahu ta'ala mengatakan, kala, tidak sama sekali katanya. Lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala menenangkan beliau. Kenapa katanya? Fa innaka ya, sesungguhnya engkau ini orang yang baik akhlak, dermawan, membantu orang yang tidak mampu dan seterusnya. Disebutkan akhlak. Kata beliau, tidak mungkin orang-orang kufar Quraisy akan mengusirmu. Kemudian Khadijah radhiyallahu ta'ala membawanya beliau ke bapaknya. Itu Waraqah ibnu Naufal. Artinya kepada kakeknya, maaf. Kepada kakeknya Waraqah ibnu Naufal dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu menceritakan apa yang terjadi, kata Waraqah ibnu Naufal, ini namus, ini adalah malaikat yang seperti telah datang kepada Nabi sebelumnya. Nah, di sini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gambaran bagaimana kenyamanan dalam berumah tangga itu berawal dari seorang istri yang mampu berkhidmat kepada suaminya. Yang mampu bagaimana menenangkan isi hati suaminya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang wajib kita pahami dalam berumah tangga, bahwa perzinahan dan penyelewengan para suami itu juga terkadang disebabkan dosa seorang istrinya. Kenapa? Karena para ummahat mungkin tidak sering berdandan, tidak menjadi seorang istri yang menyenangkan suaminya dari tutur katanya, dari raut wajahnya, dari cara berpakaian, dari cara bersolek. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wanita pilihan itu adalah wanita yang apabila kamu melihatnya menyenangkanmu, yang apabila diperintah dia mentaatimu, yang apabila Anda pergi darinya maka dia menjaga dirinya dan menjaga hartamu. Dan itu adalah karakter wanita pilihan. Ini adalah wanita pilihan. Dalam arti kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, suami pun hendaklah punya kewajiban bagaimana mendandani istri antum gitu. Artinya wajib bagi antum itu setidaknya membelikan hal-hal yang menyenangkan antum. Membelikan pakaian yang layak, membelikan kosmetika, ya artinya bagaimana istri kita bisa berdandan, bagaimana istri kita bisa bersolek, sehingga istri itu bisa menjadi pandangan yang menyenangkan bagi kita, yang menyenangkan bagi suami. Apa dalilnya? Banyak. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ghaba ahadukum min ahli, fala yatruku babaha fil lail." Jika kamu pergi dari istrimu, maka janganlah engkau itu mengetuk pintu istrimu di waktu malam. Ketika istri nanti kalau menyambut kita dalam keadaan kusut, dalam keadaan mungkin tidak siap, tidak menyenangkan kita. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi menganjurkan kepada pasukan perang ketika pulang dari peperangan itu menyuarakan suara kudanya dan mendatangi masjid, sehingga kaum wanita yang ada di rumah-rumah siap-siap untuk menyambut suami yang baru pulang jihad. Jadi suami yang baru pulang jihad berdandan. Dan ini adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Jadi yang diajarkan oleh Islam dari semua bentuk adab itu, istri kepada suami. Nah, sebaliknya sejumlah hadis menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik yang berkhidmat, artinya menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun dari sejak kecil beliau sampai beliau itu mendekati dewasa bersama dengan Nabi SAW. Beliau menceritakan tentang Nabi SAW. Pertama, beliau tidak pernah mendapatkan Nabi SAW memukul istrinya. Enggak ada satu orang pun yang pernah dipukul. Juga tidak pernah memukul putrinya dan tidak pernah memukul cucunya. Tidak pernah tangannya. Wala yuqabbih, dan beliau juga tidak pernah melaknat, mencaci, mencerca lisannya, semuanya. Artinya semua istrinya mendapatkan kenyamanan dari lidahnya. Ya. Itu diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sampai menceritakan tentang bagaimana sikap beliau kepada makanan yang dimasak. Artinya beliau tidak pernah mencaci makanan. Kalau tidak menyenanginya, maka beliau meninggalkannya gitu. Tapi tidak mencaci. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan sejumlah hadis. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'du azwajihi tsumma kharaja wa lam yatawaddo. Keadaan Nabi sallallahu suka mencium salah seorang istrinya sebelum salat. Jadi kalau datang waktu salat, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, sempat mencium istrinya dulu. Kemudian pergi dan tidak berwudu lagi. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kana Nabi sallam idza dakhala baita yabda'u yashushu fahu. Kalau Nabi sallam masuk rumah, beliau di pintu menggosok gigi dulu, bersihkan dulu giginya dengan siwak. Berarti tajammul ya, sebelum masuk rumah, tajammul, berhias dulu sebelum masuk rumah. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kana Nabi sallam fi mihnati ahlihi fa idza yani hadarati salatu kharaja. Keadaan Nabi sallam suka membantu hal-hal pekerjaan istrinya, katanya. Jadi membantu hal pekerjaan istrinya. Kalau datang waktu salat, pergi keluar dari rumahnya dan pergi untuk salat. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Nabi SAW terkadang menggunakan jarum untuk menjahit bagian kainnya yang robek gitu. Jadi Nabi SAW menjahit kainnya sendiri gitu. Nah, maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini pembelajaran yang sangat agung ya. Karena wajib kita ketahui bahwa rumah itu negara kecil gitu. Al-baitu daulatun sagirah. Al-baitu madrasatul ula. Kalau kita gambarkan rumah itu adalah lembaga pendidikan pertama itu. Yang kedua, rumah itu adalah negara kecil. Dalam arti, setiap orang yang mampu menegakkan kebaikan di rumahnya, maka dia akan mampu menegakkan kebaikan di negaranya. Ya, jadi semua kebaikan yang ada di rumah itu akan tergambar kebaikan itu di sekitar kita. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian khusus, syariat ini memberikan perhatian khusus tentang rumah. Coba perhatikan sejumlah dalil tentang rumah yang wajib kita pahami. Salah satu ayat menjelaskan tentang rumah khusus untuk wanita. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai kaum wanita, wahai para umahat, seyoginya kalian berada di rumah-rumah kalian itu. Ya. Bukan berarti tidak boleh keluar. Tapi tempat yang terbaik bagi wanita adalah rumahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa buyutahunna khairun lahunna." Dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Artinya rumah lebih baik dari masjid bagi kaum wanita. Tapi bukan berarti tidak boleh sholat ke masjid, juga tidak boleh taklim di masjid, enggak. Tetapi kebanyakannya mesti di rumah gitu. Di rumah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khusus juga untuk rumah. La taj'alu buyutakum kuburo. Walaupun hadis ini berkaitan dengan akidah, tetapi ada hukum fikihnya. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya apa? Menunjukkan ya, dua sisi hukum fikih di sini. Pertama, kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat kita berdoa. Tapi bukan berarti tidak boleh mendoakan penghuni kubur di kuburan. Kita doakan ketika kita datang kuburan. Tapi tidak disyariatkan bagi seorang muslim untuk berdoa harus datang ke kuburan. Karena kuburan bukan tempat kita untuk berdoa. Kuburan bukan tempat kita untuk sholat. Tapi boleh sholat jenazah di kuburan. Kuburan bukan tempat kita membaca Al-Quran. Bukan. Ya, kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan adalah, kalau kita berziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Nah, rumah kata Nabi SAW, jangan kalian seperti kuburan. Artinya apa? Tidak ada ibadah, tidak ada sholat, tidak ada zikir, tidak ada qiraatul Quran. Berarti kemakmuran dan ketenangan jiwa bagi setiap mukmin apabila penghuni rumah itu mampu memakmurkan rumahnya. Bisa baca Quran, bisa taklim, bisa nasihat, zikir, sholat di rumah. Bahkan dianjurkan untuk banyak melakukan sholat tatawu di rumah, tidak di masjid. Sholat ba'diyah qobliyah, afdol juga di rumah. Jadi afdol kita melakukan sholat ba'diyah qobliyah di rumah, boleh di masjid. Ya. Sholat malam, afdol di rumah, kecuali sholat taraweh, sholat qiyamu ramadhan, dianjurkan berjamaah di masjid. Tapi sholat sunnah adalah di rumah. Kenapa? Karena ketenangan jiwa, salah satunya dengan zikir. Ya. Zikir ketika kita berada apa? Di masjid ya. Jadi banyak melakukan zikir. Ya. Dan ini adalah pelajaran yang berharga. Bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, beliau berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Berbakti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita bacakan satu hadis lagi sebelum pertanyaan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babu qira'atur rajuli fi hijri imra'atihi wa hiya haidun. Wa kana Abu Wa'il yursilu khadimahu wa hiya haidun ila Abi Razin fayatihi bil mushafi fatumsikuhu bi'alaqatihi. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Abu Nu'aim Fadl ibn Dukail sami'a Zuhair an Mansur ibn Safiyah anna ummahu hadatsathu anna Aisyata radhiyallahu taala anha hadatsatha anna Nabi sallam kana yattaqiu fi hijri wa ana haidun tsumma yaqra'ul Qur'an. Ini bab barunya. Dan ini ada faedah yang sama dengan tadi. Bab seorang laki-laki, itu seorang suami tentunya, membaca Al-Quran di pangkuan istrinya sedangkan istrinya sedang haid. Ya, jadi ya seorang suami mungkin duduk di pahanya atau duduk di antara dadanya istrinya, istrinya sedang haid, kemudian suaminya sambil berbaring membaca Al-Quran. Jadi suaminya ya berbaring sambil membaca Al-Quran. Itu bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Kemudian beliau menyebutkan asar yaitu tentang Abu Wa'il. Itu Syaqiq ibn Salamah, Syaqiq ibn Salamah, seorang tabi'in. Bahwa beliau mengutus pembantunya dan pembantunya sedang haid ke Abu Rozin membawa mushaf, artinya membawa mushaf, dan beliau memegang ikat mushafnya. Jadi kalau kita mungkin ada dompet mushaf itu, ya dompet mushafnya itu dipegang. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari jalannya Abu Nu'aim Fadl ibn Dukail sampai kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuannya sedang aku sedang haid, kemudian beliau membaca Al-Qur'an. Jadi beliau membaca Al-Qur'an. Nah, bab ini menjelaskan kembali tentang hukum wanita yang sedang haid. Jadi kembali bab ini dijelaskan oleh Imam Bukhari, dibawakan oleh Imam Bukhari, dan hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menerangkan hukum yang sama, bahwa wanita yang haid itu suci badannya. Jadi wanita yang haid itu suci badannya. Maka Nabi Hasalam berbaring atau menyandar di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sedangkan Aisyah sedang haid. Sedangkan Aisyah sedang haid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca Al-Qur'an. Jadi beliau membaca Al-Qur'an di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hal ini menunjukkan boleh membaca Al-Qur'an sambil berbaring. Jadi tidak mengapa kita membaca Al-Qur'an sambil baring. Ya, jadi tidak mesti menghadap kiblat sambil duduk. Ya. Boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an tapi bukan membaca mushaf. Membaca Al-Qur'an dari hafalannya. Jadi membaca Al-Qur'an dari hafalannya tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Artinya menyender di Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka hadis ini menunjukkan boleh kita membaca Al-Qur'an sambil berbaring. Jadi sambil kita rebahan membaca Al-Qur'an itu boleh. Ya, tidak mengapa. Tidak termasuk kita menganggap apa? Dianggap tidak mengagungkan Quran atau menyepelekan Al-Quran. Tetapi tentunya yang dimaksud membaca di sini tidak memegang apa? Mushaf. Bukan sambil memegang mushaf. Nah. Kemudian dalam hadis ini pun menjelaskan tadi, yaitu sisi hubungan antara Nabi SAW dengan Aisyah. Jadi bentuk kasih sayang, kelembutan, bentuk interaksi yang sangat indah gitu antara Aisyah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu duduk kemudian Nabi sallam berbaring dan beliau membaca Al-Qur'an. Nah, hadis ini dibawakan oleh muallif untuk menjelaskan satu hukum penting. Ya. Bolehkah wanita membaca Al-Qur'an? Wanita yang sedang haid membaca Al-Qur'an. Wanita yang haid membaca Al-Quran, Tentunya ada tiga bentuk membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran sebagai bentuk pendalilan. Artinya membacakan Quran, tapi bukan qiraatul Quran. Beda ya. Pokoknya orang ditanya, apa dalil tentang haramnya riba? Lalu dia mengatakan ayat Quran, ya. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Dia kan membaca Quran gitu. Si ahwat itu membaca Quran, artinya membaca ayat, membaca ayat. Yang kedua, membaca Al-Quran tapi bukan dari mushaf, membaca Al-Quran dari hafalannya. Jadi min hifdhiha, dari hafalannya. Jadi membaca Al-Quran dari hafalannya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, membaca Al-Quran berikut memegang mushaf Al-Quran. Jadi berikut memegang mushaf Al-Quran. Maka di sini tentunya ada tiga hukum fikih yang berbeda. Adapun hukum yang pertama, yaitu seorang wanita kalau ditanya tentang dalil sebuah hukum dan dia sedang haid, lalu dia membacakan ayat di antara ayat Al-Quran, boleh atau tidak? Maka hukumnya boleh gitu. Hukumnya adalah boleh, karena tidak ada dalil yang melarang, karena ini dalam kategori istidlal, pendalilan. Karena tidak mungkin juga, ini soab ya, kalau orang sedang haid tidak boleh ditanya ilmu sama sekali. Mau pakai dalil Quran, wah saya sedang haid, saya tidak bisa pakai dalil Quran. Maka ini berat, enggak mungkin. Maka boleh. Yang kedua, yaitu membaca Al-Quran dalam keadaan haid. Jadi membaca Al-Quran dalam keadaan haid. Maka di sini perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat pertama yang mengatakan wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Dan ini diriwayatkan kepada jumhur ulama. Yang kedua, yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran bagi wanita yang haid boleh. Nah ini termasuk pendapat Imam Bukhari. Jadi termasuk pendapat Imam Bukhari. Jadi pendapat Imam Bukhari. Ya. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kuat bahwa wanita yang haid boleh membaca Al-Qur'an. Karena tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Qur'an. Jadi tidak ada dalil yang kuat, yang sahih, yang menunjukkan bahwa wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Ya. Jadi kembali kepada dalil-dalil umum bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ya berzikir, dan kita memerintahkan untuk mentadaburi Al-Quran. Nah termasuk perintah tadabur ini adalah untuk wanita yang sedang haid. Jadi sejumlah hadis yang mengatakan bahwa ya tidak membaca Al-Quran kecuali yang suci, ya, atau hadis yang berbunyi la taqra'ul haidu wala junubu syai'an minal Quran, maka hadis-hadisnya adalah dhaif, hadis-hadisnya adalah lemah, di hadis-hadisnya adalah lemah. Tapi ini adalah dua pendapat. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu memegang mushaf. Kebanyakan para ulama mengatakan wanita yang haid tidak boleh memegang mushaf. Ya. Hal itu dengan dalil yang umum, la yamassuhu ilal mutahharun. Jadi la yamassuhu ilal mutahharun. Kemudian hadis ini la uhilu li haidin wala junubin, yakni Al-Qur'an. Jadi aku tidak membolehkan, tidak menghalalkan untuk wanita, untuk orang yang junub dan yang haid adalah Quran. Atau hadis yang berbunyi la yamassuhu illa tahirun, tidak menyentuh kepada Al-Quran kecuali yang suci. Nah, jadi pendapat jumhur, kebanyakan para ulama mengatakan wanita yang haid tidak boleh memegang mushaf. Ya. Kalau di dalam HP itu tidak dinamakan mushaf. Jadi program yang ada di dalam HP itu tidak dinamakan mushaf. Dan program yang ada di dalam apa? Laptop itu tidak dinamakan mushaf. Ya, walaupun tentunya Qur'annya Qur'an gitu. Tapi dalam arti memegangnya tidak dikatakan seperti memegang mushaf. Ya, karena orang yang sedang haid berarti tidak boleh memegang HP yang ada program Qur'annya. Dan ini tentunya juga apa? Masyakoh. Dan para ulama tidak mengkategorikan ya program HP itu sebagai seperti hukum mushaf gitu. Sebagai hukum mushaf. Ya. Sebagian para ulama, dan itu adalah pendapat Ibnu Mundhir, kemudian Imam Bukhari, bahwa wanita yang sedang haid boleh memegang mushaf. Jadi wanita yang sedang haid boleh memegang mushaf. Dan pendapat yang rajih, wallahu ta'ala, pendapat yang kuat, bahwa wanita yang haid boleh memegang mushaf. Pertama, dalil yang ada di dalam Quran, yaitu dikatakan la yamassuhu illal mutahharun, yang dimaksud di sini adalah kitab yang ada di Lauhil Mahfudz. Dan yang dimaksud al-mutahharun adalah para malaikat. Jadi dalil ini tidak menjadi dalil tentang larangan wanita atau orang yang tidak punya wudu untuk memegang mushaf. Kemudian hadis-hadis seputar itu adalah tidak ada hadis yang sahih. Maka kembali kepada hukum ya bara'atul asriyah, yaitu bebas perkara. Ya, mungkin juga hikmah sebagian para ulama mengatakan bahwa jika wanita yang sedang haid tidak baca Quran, ya ada yang mungkin 10 hari dan sebagainya, maka akan menjauhkan mereka dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu pembahasan kita di sore yang berbahagia ini, dan kita akan membuka tentunya insyaallah sejumlah pertanyaan. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan kembali di kesempatan sore hari ini. Tentunya masih dalam pembahasan tentang haid, yaitu apa saja yang boleh dilakukan oleh wanita yang haid. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Dan insyaallah kami akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk jemaah ikhwan. Seperti biasa bagi yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, kami persilakan. Dan tentunya untuk sahabat Gema Islam bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Dan begitu juga untuk jamaah akhwat bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Baik, kami persilakan terlebih dahulu untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya. Boleh di luar tema, tidak mengapa. Untuk tiga penanya. Baik, kami persilakan, Pak. Ada mikrofonnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya tentang hadis mu'alak yang pernah Ustaz katakan tanpa sanad, mohon dijelaskan. Cuma itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Ustaz. Ya, bismillah. Hadis mu'alak itu dalam definisi para ulama hadis adalah ma hudifa sanaduhu rawin wahidin fa aktsar bimabda'i sanadihi. Hadis mu'alak adalah hadis yang dibuang sanadnya satu rawi atau banyak pada mabda sanad, artinya dari guru mukhorij seperti Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i. Jadi hilang sebagian sanadnya, di mana seorang mukhorij, seorang yang mengeluarkan hadis tiba-tiba mengambil dari guru-gurunya lagi, artinya ke atas, dan dibuang sebagian sanadnya. Hadis mu'alak itu termasuk hadis do'if. Jadi hadis mu'alak itu termasuk hadis do'if dari sisi hukum asalnya. Jadi hadis mu'alak itu termasuk hadis do'if. Tapi mu'alak yang ada dalam Sahih Bukhari punya hukum sendiri. Jadi hadis mu'alak yang ada dalam Sahih Bukhari itu berbeda dengan hadis mu'alak di tempat lain. Kenapa? Karena hadis mu'alak dalam Sahih Bukhari itu pertama dibagi kepada dua. Jadi hadis mu'alak yang ada dalam Sahih Bukhari dibagi kepada dua. Yang pertama, hadis mu'alak yang ada dalam Sahih Bukhari mutasil di Bukhari-nya. Ya. Jadi Imam Bukhari itu membuat judul dengan hadis mu'alak. Kemudian disebutkan beliau hadis mu'alak, tetapi disebutkan dengan sanadnya di tempat lain, maka hukumnya hadis sahih gitu. Karena mu'alak dalam Sahih Bukhari disebutkan dalam sanad yang lain, di tempat lain, ternyata mutasil hadisnya, maka hukumnya hukum hadis sahih. Yang kedua, hadis mu'alak yang ada dalam Sahih Bukhari yang tidak mutasil dalam Sahih Bukhari, tapi mutasil dalam kitab yang lain. Ya, jadi dalam Sahih Bukhari tidak didapatkan mutasilnya, tidak didapatkan hadisnya itu bersanad. Tapi ada dalam kitab yang lain. Dan ini dibagi kedua. Ada yang dalam Sahih Muslim, artinya dalam Bukhari mu'alak, tapi dalam Sahih Muslim adalah mutasil, maka dihukumi sahih menurut Imam Muslim. Artinya dihukumi sahih karena kata Imam Muslim sahih gitu. Kata Imam Muslim adalah sahih gitu. Karena untuk Bukhari dan Muslim diakui kesahihannya. Ya. Yang kedua, mutasil dalam selain Muslim. Seperti mutasil dalam apa? Sunan Tirmidzi, mutasil dalam Sunan Baihaqi, mutasil dalam Sunan Abu Dawud, atau dalam Mustadrak Hakim, atau dalam Musnad Ahmad, mutasil. Maka di sini hukumnya bisa sahih, bisa dhaif, tergantung kita meneliti tentang sanadnya gitu. Jadi ini macam-macam hadis mu'alak gitu yang ada dalam Sahih Bukhari. Tapi hukum asal hadis mu'alak itu adalah hadis dhaif gitu, karena sanadnya terputus gitu. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk penjelasannya dan semoga menjadi kejelasan untuk Bapak penanya dan tentunya untuk kita semua. Baik, kami persilakan kembali, barangkali ada pertanyaan kembali dari Ikhwan secara langsung kepada Ustaz. Jika tidak ada, kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaan yang sama di pekan yang lalu, tapi masih banyak yang sekali bertanya Ustaz, semoga bisa menjadi kejelasan kembali untuk sahabat Kembali Islam dan juga pemirsa. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwa rambut harus disisir dalam keadaan rapi ketika wanita haid, agar tidak terlepas atau tidak rontok Ustaz. Dan bagaimana dengan rambut-rambut yang rontok ketika haid pada saat keramas Ustaz? Mohon pandangannya dan penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khair. Hada tashadud fi dinillah. Tentunya ini tashadud dalam agama Allah ya. Kalau wanita yang haid tidak boleh jatuh rambutnya. Bukan wanita yang sedang haid tidak boleh menyisir gitu ya. Bukan harus menyisir. Menyisir tapi harus pelan-pelan katanya Ustaz. Takut jatuh. Nah. Ya ini tasyadu dalam agama Allah, tidak ada larangan itu. Karena itu juga termasuk memberat-beratkan dalam agama Allah ya. Sampai tidak boleh, harus dicari kalau dia apa rambutnya hilang itu kan, itu berlebihan di dalam agama Allah. Agama Allah ini mudah gitu. Agama Allah ini mudah, tidak mungkin ada syariat yang memberatkan kepada umatnya yang tidak mungkin umatnya bisa mengerjakannya. Wallahu taala. Nah, Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Nah, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ana seorang wanita yang sudah haid hampir 1 bulan, Ustaz. Dan apakah ana boleh sholat, Ustaz? Nah. Baru haid atau sudah haid satu bulan. Di sini dikatakan sudah, Ustaz. Iya. Nanti memang kita akan bahas tentang berlebih ya. Jadi penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau keluar darah haid melebihi hari yang biasa, maka penambahan itu dinamakan dengan damul istihadhah. Jadi kalau penanya biasanya haid 7 hari, kemudian hari yang ke-8 ke-9 masih ada, maka dianggap hari yang sisa-sisanya itu darah istihadhah. Berarti bagi penanya wajib untuk mandi, kemudian sholat, dan boleh berjima. Ya, boleh juga puasa. Karena haid itu dalam hari-hari yang biasa. Kalau keluar dalam hari yang bukan biasa, maka itu dinamakan dengan darah istihadhah. Baik, Ustaz. Jazakumullah untuk jawabannya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, saya ingin bertanya, seorang perempuan haid biasanya 7 hari, tetapi berhenti di hari ke-4 atau ke-5, Ustaz. Lalu keluar lagi dan berhenti di hari ke-7. Tapi pada suatu ketika berhenti di hari ke-4 atau ke-5, tidak keluar lagi sampai hari ke-7. Apakah sholatnya bisa diqadha, Ustaz? Nah, jazakumullah khair. Ya, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini udah, ini juga pertanyaan diulang, tapi juga akan dibahas nanti. Yaitu berkaitan dengan haid itu, kita udah bahas idan qata'at tsumma 'adat. Jadi apabila wanita haid berhenti, ya, kemudian kembali. Nah, selalu harus diingat untuk semua wanita yang haid itu harus mengenali kesuciannya. Ciri suci itu kan ada dua. Yang pertama, antarul mar'ah kissatal baydha. Seorang wanita melihat cairan bening, maka itu alamat suci. Yang kedua, bil jufuf, dengan sebab dia melihat telah kering, itu adalah alamat suci. Maka setiap wanita tidak boleh cepat-cepat untuk mengklaim bahwa dia telah suci sehingga melihat salah satu di antara dua tanda tadi. Kalau ditakdirkan seorang wanita punya kebiasaan haid 7 hari lalu melihat tanda suci dan tidak melihat lagi darahnya di hari yang ke-4, kemudian kembali lagi di hari yang ke-7, maka di hari yang ke-7-nya wajib dia untuk menghitung haid lagi, karena masih di hari yang biasa dia haid. Dia biasa haid ya. Itu kalau in qata'at tsumma 'adat, jika berhenti kemudian kembali. Jika kembalinya lagi di hari yang ke-10, artinya seorang wanita biasa haidnya 7 hari, kemudian di hari yang ke-4 berhenti dan melihat tanda suci, kemudian di hari ke-5 suci, hari ke-6 suci, hari ke-7 suci, hari yang ke-8 juga tidak melihat haid, hari yang ke-9 juga tidak, tiba-tiba di hari ke-10-nya lagi datang darahnya lagi, maka itu dihitung sebagai darah fasid, darah istihadhah, darah rusak, darah penyakit, dan tidak wajib baginya untuk menghitung haid lagi. Bagi dia tetap sholat, kalau di waktu puasa wajib puasa, dan boleh berjima dengan suaminya. Ya, itu jawabannya. Tapi kalau ditakdirkan tadi ada seorang akhwat atau umahat, dia udah bersih tapi tidak sholat-sholat, mungkin gitu ya. Betul. Di hari ke-5-nya tidak sholat, di hari ke-6-nya dia tidak sholat, di hari ke-7-nya dia tidak sholat. Apa yang wajib dia lakukan? Apakah wajib untuk mengqadha hari-hari yang dia meninggalkan kemarin? Wallahu ta'ala alam, baginya adalah untuk mengqadha-nya, karena dia meninggalkan kewajibannya. Jadi wajib dia untuk mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih untuk jawabannya kembali dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan untuk sahabat Islam sekalian. Pertanyaan terakhir Ustaz dan penutup pada jumpa kita di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, bersuci setelah buang air kecil dan juga mandi wajib setelah bersih dari haid, apakah juga berlaku untuk anak yang berkebutuhan khusus Ustaz, khususnya untuk anak autis Ustaz? Jazakumullah khair untuk jawabannya Ustaz. Ya, mungkin autis berbeda-beda ya, berbeda-beda. Autis itu berbeda-beda. Ada yang dalam kategori mukallaf, ada dalam kategori tiga mukallaf. Kalau dalam kategori mukallaf, dalam arti autis yang masih paham, masih tahu perintah, masih bisa-bisa memisahkan, maka masih wajib dia untuk diajari gitu ya, diajari, dibimbing gitu. Tapi kalau dalam bentuk yang tidak mukallaf, artinya tidak mampu untuk memahami sesuatu, ya, ya, maka itu tidak wajib baginya. Hanya bagi orang tuanya untuk membimbingnya, ya tetap dalam satu kebaikan tentunya, untuk kebersihan. Tapi dalam hukum-hukum Islam tidak berkaitan. Artinya kalau autis dalam arti definisinya idiot dalam istilah kita, maka itu tidak mukallaf karena tidak berakal. Kalau masih dalam kategori berakal, paham kepada perintah, paham untuk bisa membedakan sesuatu gitu, hanya mungkin banyak gerakan gitu ya, dan semisalnya, maka itu masih hak wajib untuk apa? Untuk melaksanakan syariat dengan tentunya dibimbing oleh kedua orang tuanya. Wallahu ta'ala.